barang siapa ini umum secara selaku dan manusia sama barang siapa yang diadamnya baik dia lelaki atau wanita untuk tetap sisi lain imam yang berdiri atau di ya Abu Hanifah dan para berikutnya Ahnaf atau Hanafiyah berpendapat suatu saya yang atas ada tidak dihidupi juga berpendapat karena dihidupi dan angkat di Ulayyah dan ditandakan sebagai pendapat Imam Abu Hanifah atau Nabi Nabi dari Imam namun artinya ucap mereka bahwa Abdullah bin Abbas abad Rasulullah beliau yang meriwayatkan manfaat dalam kita hukum siapa yang berjanji hadapannya bunuhlah Ibn Abbas tahu ini Ibn Abbas beliau dapat tidak membunuh wanita dengan murka dan tiga kalau pegangan mereka kalau kita lebih tahu dari yang lain tentang riwayat yang dia lakukan maafkan karena bawah hati ini tentu dia lebih paham lebih mengerti apa yang maksud dalam hadis ini ar-rawi ar-rawi lebih tahu dari apa yang dia sayangkan dibanding yang lain dan itu Abbas beranggapan atau pemahaman ini Allah yang mengatakan wanita tidak terpaksa di dalam hati ini sebutan wanita muka tidak ini ini pegangan mereka yang menyatakan tidak ini dan anjurah jauh dari ini selain itu juga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang berhubung wanita dan wanita dan diayatkan kita kalau ini pendapat adi wanita wanita tidak dihubung tapi para ulama yang menyatakan dihubung Malik, Ibrahim, Syar, Haid, dan lain-lain ini menyebabkan dengan kuat hadis lain itu dan mereka muslim tidak berjasara kukurut rakyat kita kata yang berjalan kata dihidupin Al-Quran Al-Jamaah kita halal darah orang muslim kita halal kita ilmu ini kecuali salah satu dari tiga sebab salah satunya kita itu terus terus setelah kiasan dari lapat lain ada yang tinggalkan kanan yang besar jadi umum cacat laki maupun wanita tidak halal darah semula darah seorang muslim itu terjaga apa untuk dibunuh bahkan zaman yang jalanan setau selamanya membunuh seorang muslim atau muslimah atas sebab dosa besar yang jangan dengan jahannam dalam Quran